Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-syekh al-allamah ad-doktor Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Idzan ikhtiyaruz zawjatis salihah min awa'i min awa'ili huquqil awlad 'alal aba' qabla wiladatihim. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya, ikhtiyaruz zawjati shalihah, memilih istri yang salihah, termasuk di antara hak pertama yang dimiliki oleh anak, wajib ditunaikan oleh para orang tua, para aba, para ayah, para bapak, qabla wiladatihim, sebelum mereka dilahirkan. Jadi hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, adalah dengan memilihkan untuknya ibu yang salihah. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha, dan sebelum wujudnya mereka di dunia, di alam dunia, dan sebelum mereka dikeluarkan kepadanya, yaitu sebelum mereka terlahir di dunia ini, anak sudah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya, terkhusus dalam hal ini adalah oleh bapaknya, yaitu untuk dipilihkan baginya ibu yang salihah. Dan yang seperti ini dipahami oleh para salaf rahimahumullah. Mereka memahami dengan baik hak ini. Kemudian beliau menyebutkan sebuah athar dari salaf. Qala Abul Aswad ad-Du'ali libanihi, berkata Abul Aswad ad-Du'ali, seorang ulama salaf rahimahullah, kepada para putranya, kepada anak-anaknya. Qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Sungguh aku telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada kalian, wahai anak-anakku, sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu, baik ketika kalian masih kecil, begitu pula ketika kalian sudah dewasa, dan sebelum kalian terlahir pun aku telah berbuat ihsan kepada kalian. Ini seorang ulama salaf berkata kepada para anaknya, wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil hingga kalian dewasa, dan sampai pun sebelum kalian dilahirkan, aku telah berbuat ihsan kepada kalian. Maka anak-anaknya bertanya kepada sang ayah, wa kaifa qalu, mereka berkata, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada, wahai ayahku, bagaimana mungkin engkau berbuat ihsan kepada kami, berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan. Maka sang ayah Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah menjawab, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Aku telah memilihkan bagi kalian dari kalangan wanita yang kalian tidak dicela karenanya. Yaitu aku telah memilihkan bagi kalian ibu-ibu bagi kalian yang salihah, wanita-wanita yang salihah untuk menjadi ibu bagi kalian sehingga kalian tidak dicela karena memiliki ibu yang tidak salihah. Tentunya seorang anak yang memiliki ibu yang kurang baik akhlaknya, yang jelek agamanya, si anak akan bisa dicela. Ya, berapa banyak anak yang dicela karena ibunya memiliki akhlak yang jelek. Ya. Nah, maka di antara bentuk ihsan seorang ayah kepada anak-anaknya adalah dengan memilihkan bagi mereka ibu-ibu yang salihah. Ibu yang salihah sehingga sang anak tidak dicela karena memiliki ibu yang tidak salihah. Demikian riwayat atau asar dari ulama salaf Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Qala al-mu'allif hafizahullah wa kadzalika 'ala al-mar'ati an takhtara ar-rajula salihah. An takhtara ar-rajula salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihah muslihah muhaqqiqah li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Kalau tadi penjelasan sebelumnya berbicara tentang pria, wajib bagi pria memilih istri yang salihah karena itu merupakan bentuk hak anak yang wajib dia tunaikan sebelum anak tersebut dilahirkan. Maka kewajiban ini pula mengenai kaum wanita. Demikian pula wajib bagi kaum wanita untuk memilih pria yang saleh. Harus demikian. Para wanita harus memilih pria yang saleh untuk menjadi suami mereka. Hatta yata'awana jami'an, sehingga keduanya bisa berta'awun, saling tolong-menolong, bahu-membahu, bekerja sama, ala tarbiyatil aulad, di dalam urusan tarbiyatul aulad, dalam urusan mendidik anak-anak mereka kelak. Tarbiyatan salihah muslihah, agar bisa keduanya bekerja sama dan tolong-menolong untuk mewujudkan tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang baik, muslihah yang bisa memberikan islah perbaikan, muhaqqiqah li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Sebuah tarbiyah, pendidikan yang dengannya terrealisasi ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah tarbiyah yang bisa merealisasikan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Karena tidak mungkin jika salah satu dari orang tua, apalagi keduanya, kedua orang tua bukan orang tua yang saleh, maka sulit untuk bisa terwujud tarbiyah salihah bagi anak-anak. Nah, pasti akan berkurang kesempurnaan tarbiyah salihah tersebut. Tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal jika tidak didukung kesolehan kedua orang tua. Sehingga ini juga nasihat bagi para orang tua ketika mereka mengharapkan putra-putrinya tumbuh menjadi generasi muda yang soleh dan solihah, maka hendaknya orang tualah yang pertama kali harus menjadi orang tua yang soleh dan salihah, bapak yang soleh dan ibu yang salihah. Dengan demikianlah bisa terwujud tarbiyah yang baik bagi anak-anak, sehingga bisa diharapkan anak-anak tersebut tumbuh menjadi generasi yang soleh dan salihah. Karena pendidikan pertama, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, pendidikan pertama dan yang paling mengena bagi anak itu bukan pendidikan di sekolah, keliru kalau ada orang tua yang menganggap pendidikan yang utama itu di sekolah, di madrasah-madrasah. Lah, pendidikan yang utama adalah di rumah. Di rumah di mana mereka sehari-hari beraktivitas di sana. Dan pendidikan yang paling mengena bagi anak adalah teladan dari orang tuanya. Sehingga harusnya orang tualah yang dituntut untuk memberikan teladan yang baik bagi putra-putrinya. Demikian hak pertama yang wajib ditunaikan oleh para orang tua terhadap anaknya sebelum mereka dilahirkan. Kemudian hak yang kedua, tsanian, masih pembahasan hak anak sebelum mereka dilahirkan. Hak yang kedua, al-hirsu ala ittiba'i sunnati hinal jima' wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fis sahihain, yaitu bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah, di dalam mengamalkan sunnah secara umum tentunya. Mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah itu kita terapkan pada semua sisi kehidupan kita. Dan tentunya tidak mungkin bisa seorang menerapkan dan mengamalkan sunnah kalau tidak belajar terlebih dahulu, kalau tidak mengilmui sunnah itu sendiri. Jadi yang pertama harus berilmu tentang as-sunnah, mempelajari as-sunnah, baru kemudian bisa mengamalkan, menerapkan dan mengikuti sunnah tersebut. Termasuk di dalam permasalahan yang sifatnya pribadi dan khusus. Di sini disebutkan yaitu terkait dengan permasalahan jima. Orang tua, di antara bentuk hak anak ya ini, mungkin tidak tergambar bagi orang tua. Oh, ternyata yang seperti ini hak anak yang harus saya tunaikan. Ya. Yaitu bersemangat mengikuti sunnah ketika sedang melaksanakan jima, yaitu hubungan suami istri. Ketika seorang suami menggauli istrinya, mendatangi istrinya, wajib baginya atau harus baginya untuk bersemangat mengikuti as-sunnah dalam hal itu. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitah, dan juga bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan atau membaca wirid zikir-zikir yang sabit, yang telah tetap datangnya di dalam as-sunnah. Kama huwa fis sahihain, sebagaimana yang disebutkan di dalam as-sahihain, sahihul Bukhari wa Muslim rahimahumullah, ayyakul, di antara tuntunan yang disebutkan di dalam as-sunnah ketika sepasang suami istri melakukan hubungan, yaitu mengatakan bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, ini sudah harus hafal di luar kepala. Ya, para abak enggak boleh baca-baca lagi. Oh, gini baru ngafalkan. Ya enggak. Sudah harus hafal ini. Kalau yang enggak hafal, nah tanda tanya berarti selama ini gimana? Selama ini apakah dia sudah mengamalkan zikir ini? Kalau belum, berarti dia belum menunaikan hak anak dengan sepenuhnya. Yaitu hendaknya dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan bagi kami. Yaitu jauhkan syaitan dari anak yang akan terlahir dari hubungan ini. Ini doa yang harus diucapkan oleh sepasang suami istri ketika sedang melaksanakan jima. Ya, sebagian ulama mengatakan hal ini disyariatkan tidak hanya bagi pria, tapi juga sang istri juga hendaknya membaca zikir yang serupa. Ya, karena di sana ada kaidah al-mar'ah aw an-nisa syaqa'iqur rijal. Di dalam hal hukum, wanita itu sama dengan pria, kecuali ada dalil yang mengkhususkan Dan di dalam riwayat hadis ini tidak ada dalil yang mengkhususkan zikir ini hanya dibaca oleh suaminya. Lah, disebutkan secara umum, ya, sehingga menunjukkan zikir ini disyariatkan untuk dibaca baik oleh suami maupun istri. Qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah melanjutkan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalika wa qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Kemudian jika memang ditakdirkan bagi keduanya, yaitu maksudnya jika didakdirkan bagi keduanya terlahir seorang anak dari sebab hubungan tersebut, wa qudiya waladun, dan ditetapkan baginya seorang anak, lam yadurrahu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan bisa memudaratkan anak tersebut selama-lamanya. Ini diantara barokah zikir yang diucapkan oleh orang tua ketika sedang berhubungan. Maka diantara barokahnya adalah anak yang akan terlahir dari hubungan tersebut tidak akan dimudaratkan oleh syaitan selama-lamanya. Sehingga di sini ada mafhum mukhalafah. Lalu bagaimana jika orang tuanya lupa atau orang tuanya tidak membaca zikir tersebut dan terlahir dari hubungan tersebut anak, apakah kemudian bisa dimudaratkan oleh syaitan? Jawabannya iya, bisa jadi. Ya. Nah, sebagai mafhum dari hadis ini, sehingga hendaknya orang tua berhati-hati. Hendaknya orang tua na'am sangat memperhatikan hal ini. Qala al-muallif hafizahullah, wa hadha amrun zahir, fattiba'u sunnati fi hadzal bab amrun 'adzim. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Mengikuti sunnah di dalam permasalahan ini adalah perkara yang agung. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Di dalam hal itu terdapat realisasi dari ubudiyah. Wa tajridu al-ittiba' li nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan ittiba', sikap mengikuti Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna al-'abda yahrisu kullal hirs ala an yatajannaba wa an yujannibana nafsahu wa auladahu nazaghatish shayatin. Dan tidaklah diragukan lagi bahwasanya seorang hamba itu hendaknya dia bersemangat bersungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi dan menjauhkan dirinya serta anak-anaknya dari godaan-godaan syaitan. Ya, ini harus menjadi perhatian yang serius. Orang tua harus menjauhkan dirinya dan menjauhkan anak-anaknya dari godaan-godaan syaitan. Fayasta'idhu billahi azza wa jalla minasy syaitan wa nazaghatihi. Sehingga hendaknya orang tua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan godaan-godaannya. Wa yatlubu minallahi azza wa jalla ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghatish syaitan. Dan hendaknya orang tua meminta kepada Allah untuk menjauhkan apa yang akan dituliskan baginya, atau menjauhkan apa yang dituliskan baginya untuk dilahirkan dari sulbinya nazaghatish syaitan, godaan-godaan syaitan. Yaitu hendaknya memperbanyak isti'adah, berlindung kepada Allah dan meminta kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak-anaknya yang terlahir dari sulbinya, menjauhkan mereka dari godaan-godaan syaitan la'natullah alaih. Fanzur ila hadha at-tawjih an-nabawi as-sadid. Maka lihatlah, perhatikanlah bimbingan nabawi yang sadid ini, yaitu bimbingan nabawi yang lurus ini. Fima yajibu alal insan hatta wahuwa bimithli hadhil halat. Perhatikan baik-baik bagaimana bimbingan nabawi yang begitu indah, yang begitu na'am lurus ini, yang wajib bagi seorang walaupun di dalam sebuah kondisi yang seperti ini, yaitu ketika kondisi jima', hendaknya dia memperhatikan sunnah nabawiyah, bimbingan nabawi, ya, hendaknya dia mengikuti sunnah, wa sunnatu khair, dan sunnah itu adalah baik. Sunnah itu adalah kebaikan. Naam. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, sehingga orang tua itu hendaknya demikian, memberikan perhatian yang serius di dalam hal ini, menjauhkan dirinya dan putra-putrinya, anak-anaknya dari gangguan syaitan. Walaupun anak itu belum terlahirkan, sudah memiliki perhatian dalam hal ini. Kenapa? Karena di antara faidah zikir tadi, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marzaqtana, faidahnya apa? Ketika anak itu terlahir dengan sebab hubungan itu, itu akan dijauhkan Allah dari gangguan syaitan. Sehingga demikian orang tua yang soleh dan solihah berusaha dengan semaksimal mungkin anaknya terjauhkan dari gangguan syaitan. Dan ketika terlahir pun harus lebih serius lagi. Sebelum terlahirkan saja sudah demikian perhatiannya, terlebih lagi ketika anak tersebut sudah dilahirkan di dunia, hendaknya anak tersebut betul-betul dijaga dari gangguan syaitan dan godaannya. Di antara bentuk gangguan syaitan yang bisa mengganggu anak-anak kita, mengganggu keimanan dan ketakwaan kita adalah al-ma'azif, musik-musik. Ini gangguan syaitan ini bagi mereka. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, musik itu disebut dengan seruling syaitan, suara syaitan, sebagaimana ditafsirkan di dalam sebuah ayat yang menyebutkan tentang suara iblis, ya. Wastafziz man istata'ta, dan seterusnya, ya. Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahasanya suara syaitan adalah al-ma'azif, yaitu musik-musik. Begitu juga as-suar atau suar dawatil arwah. Naam. Gambar-gambar makhluk bernyawa yang ada di dalam rumah itu juga bisa menyebabkan gangguan syaitan kepada anak-anak. Bagaimana bisa? Iya. Karena dengan terdapatnya gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumah, akan terhalangi malaikat untuk bisa masuk ke dalamnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Tidak akan masuk malaikat, yaitu malaikat rahmah, malaikat yang senantiasa memintakan ampunan dan perlindungan bagi Bani Adam, itu akan terhalang untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan gambar makhluk bernyawa dan anjing. Sehingga bagaimana konsekuensinya ketika malaikat rahmat, malaikat yang senantiasa memintakan kepada Allah perlindungan dan ampunan bagi Bani Adam, terhalang masuk ke dalam rumah? Konsekuensinya apa? Syaitan akan bebas keluar masuk ke dalam rumah tersebut dan mengganggu penghuni yang ada di dalamnya. Demikian yang dijelaskan para ulama. Di antara konsekuensi ketika malaikat terhalang masuk ke dalam rumah, syaitan akan leluasa masuk ke dalamnya dan mengganggu orang-orang yang tinggal di dalamnya, termasuk anak-anak. Ya, termasuk anak-anak. Sehingga ini hendaknya menjadi perhatian yang kita seriusi, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Qala al-muallif hafizallahu thalithan du'a'ullahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Ini hak yang ketiga. Masih ketika anak itu belum dilahirkan, yaitu du'a'ullahi, berdoa kepada Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, dan maha suci nama-namanya, bi ayyarzuqahuma al-walada as-saliha, yaitu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk merizkikan kepada keduanya anak yang saleh. Wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman, dan ini adalah manhajnya ahlul haqq, orang-orang yang di atas kebenaran dan ahlul iman. Itu memperbanyak doa. Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. La yaruddul qadara illa doa. Tidak bisa menolak qadar, takdir Allah kecuali doa. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah firmankan. Ini diantara bentuk lafaz doa, ya, bentuk lafaz doa yang bisa dipanjatkan orang tua untuk diberikan anak-anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina wa dhurriyyatina. Ini di sini terdapat huruf min. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, qurrata a'yun, sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan mata kami. Dari di sini, di dalam bahasa Arab, min itu ada beberapa jenis. Ada min tab'idiyah, min yang memberikan faidah sebagian. Ada makna-makna yang lain. Akan tapi min di dalam ayat ini bukan bermakna tab'idiyah, bukan bermakna sebagian, tapi bermakna bayaniyah. Ada yang menyebutkan min di sini bermakna al-ibtida, lil-ibtida. Itu maksudnya dari atau sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan mata kami yang muncul atau timbul berasal dari istri-istri kami dan anak-anak kami. Sehingga dengan sebab istri dan anak tersebut, seorang pria bisa merasakan sejuknya pandangan matanya. Ini permintaan kepada Allah untuk diberikan istri-istri dan anak yang saleh dan salihah, ya. Karena tidak bisa seorang mukmin sejuk pandangan matanya kecuali ketika melihat anggota keluarganya berada di atas ketaatan kepada Allah. Tidak bisa seorang mukmin sejuk pandangan matanya ketika melihat anggota keluarganya kecuali ketika anggota keluarga tersebut saleh dan salihah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi kaum muttaqin. Dan tidak bisa seorang menjadi imam bagi kaum muttaqin kecuali jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi padanya sifat-sifat ketakwaan, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, berakidah dengan akidah yang sahihah, bertauhid dengan tauhid yang lurus, berakhlak dengan akhlakul karimah, beradab dengan adab-adab Islami, menjauhkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, ar-riya was-sum'ah wal-'ujub wat-takabbur wa hubbut tasaddur wa hubbur riyasah dan sebagainya. Naam. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, qala 'azza wa jalla 'an Zakaria. Begitu pula hal inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabbnya. Yang mana Nabi Zakaria ini alaihissalam di antara nabi yang naam memiliki putra di usia tua. Allah menghikayatkan, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu dhurriyatan tayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini dalam keadaan beliau belum dikaruniai putra. Wa yaqulu jalla wa ala mukhbiran an Zakaria, dan Allah jalla wa ala juga mengkhabarkan, memberitakan tentang Zakaria alaihi salam, annahu kana yad'u wa yunadi rabbahu nida'an khafiyan. Ketika Zakaria alaihi salam berdoa dan memanggil Rabb-nya dengan panggilan yang lirih. Dengan panggilan yang lirih. Ini diantara adab berdoa kepada Allah, yaitu berdoa dengan suara yang lirih. Faqala fi dzalikumud du'a, maka dia berkata alaihissalam di doa tersebut, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melemah tulang-tulangku. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan telah beruban kepalaku. Telah tumbuh uban di kepalaku. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Dan aku belum pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran. Dan sesungguhnya aku khawatir. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Sesungguhnya aku khawatir. Al-mawali, yaitu al-aqarib wal-asabah. Aku mengkhawatirkan kerabatku dan kaumku sepeninggalku nanti. Ketika aku telah meninggal dunia, aku mengkhawatirkan nanti kerabatku, keluargaku dan kaumku, mereka tidak bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Wa kanat imraati 'aqira, dan istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu seorang putra, seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, seorang putra yang nantinya mewarisi kenabianku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia wahai Rabbku seorang anak yang radiyya, ay mardiyya, seorang anak yang diridhoi. Demikian doa seorang ayah kepada putranya sebelum putranya tersebut dilahirkan di dunia. Minta supaya diberikan anak yang baik, anak yang soleh, yang bisa mewarisi kenabian yang dia miliki. Nah, ini pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam kisah yang lain juga diceritakan tentang istri Imran. وهذه امرأة إمران نذرت ما في بطنها لله عز وجل فقالت. Istri Imran yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, maksudnya adalah ibunya Maryam, ibu dari Maryam radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maka sang ibu sebelum melahirkan Maryam itu berdoa dan bernadar. Faqalat, maka dia berkata, Rabbi inni nadartu lakama fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar untukmu apa yang ada di dalam perutku muharraran. Aku ikhlaskan, aku murnikan hanya untukmu. Yaitu untuk beribadah hanya kepadamu dan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Sehingga ini syariat yang ada di masa itu. Bani Israel ketika itu, di antara bentuk keutamaan adalah ketika seorang itu benar-benar bisa berkhidmat melayani Baitul Maqdis, rumah Allah. Ya. Dan di antara yang disyariatkan bagi mereka adalah mengkhususkan atau menjadikan seorang anak ini murni hanya untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ini di antara syariat mereka. Ya. Nah, maka ibu dari Maryam telah bernadar ketika dia masih mengandung dan meminta, fataqabbal minni, maka terimalah nazarku dariku. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian beberapa contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, doa-doa dari para orang tua yang mendoakan untuk kesolehan anak-anak mereka, yang hendaknya kita teladani, hendaknya kita contoh dan kita ikuti kita harus memperbanyak doa bagi anak-anak kita, putra dan putri kita, agar menjadikan mereka penyejuk pandangan mata kita, penyejuk pandangan mata kaum mukminin, dan menjadi generasi yang soleh dan salihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.